Bagaimana jika yang datang wanita dan melakukan kebiasaan bernyanyi atau bersalawat antara adzan dan iqamah? Bagaimana solusinya? Ya, solusinya dinasihati ya, bahwa hal itu tidak dicontohkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hal itu bisa membawa kepada fitnah ya antara laki-laki dan wanita, ya, terlebih apabila tidak ada jamaah laki-laki yang lain, ya, hanya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka lebih afdal untuk ditinggalkan, ya, meninggalkan solat jamaah tersebut dan melakukan solat di rumah. Ya. Sebab menghindari keharaman itu lebih didahulukan dibanding melakukan satu kewajiban. Taib. Dan kewajibannya itu sendiri, kewajiban solat berjamaah itu telah gugur karena satu hal yang darurat. Ya. Demikian wallahu a'lam.